dengan sufiyahnya adalah agar orang memiliki akhlak yang mulia dan jauh dari akhlak yang tercela. Baik, luar biasa. Tapi karena kurangnya ilmu dan kemudian merasa cukup dengan ilmu yang ada, akhirnya iblis mudah yakni memainkan mereka, mudah untuk mengelabui mereka, hingga iblis yakni memberikan talbisnya atau tipu dayanya kepada orang-orang ini. Perhatikan halaman 192, kata beliau, kana awailu sufiyyah yuqirruna bi anna at-ta'wil 'ala al-kitab was-sunnah wa innama labbasa asy-syaitanu 'alayhim liqillati 'ilmihim. Generasi pertama sufi, berarti akhir yakni sebelum tahun 200, berarti tahun 1900-an ya, 190-an ya, karena dia sebelum tahun 200. Generasi pertama sufi mengakui berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kan kita kemarin sudah bahas bagaimana kitab-kitab karangan mereka yang menjadi rujukan mereka itu dikarang berdasarkan keinginan jamaah, keinginan para pemeluknya, keinginan semua yang yakni ikut kajiannya. Jadi tidak dikarang berdasarkan rujukan Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah kita pelajari kemarin. Bagaimana orang mau begitu yang mereka bikin. Anda pengen apa, saya akan karang untuk Anda. Itu sudah kita bahas. Generasi pertama sufi mengakui berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan semua kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Islam, mereka mengatakan rujukan mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Semua. Bahkan mungkin yang secara zahir kelihatan sesatnya pun ketika ditanya pedomannya apa, ya Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu kenapa berbeda? Karena cara memahaminya berbeda. Ketika Anda memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan paham generasi utama umat ini, yaitu para sahabat, pasti sama. Tapi ketika Anda memahaminya sesuai dengan yang Anda inginkan, belum sudah sering sebutkan juga bahwasanya para penyembah kubur pun pakai dalil. Para penyembah kubur pun pakai dalil firman Allah bahkan. Tapi dipahami dengan pemahaman mereka sendiri. Itulah repotnya kalau Anda atau ada orang sudah mengamalkan satu amalan, kemudian ketika ditanya dalil, baru cari-cari. Akhirnya nanti akan pakai ilmu atau kaedah cok, gali cok. Digali-gali makin cocok, dipas-pasin akhirnya. Harusnya yang kita lakukan adalah mengilmui dulu. Firman Allahnya, sabda Nabi Muhammadnya, cara memahami keduanya. Ada ilmunya dulu, baru praktekkan. Kalau Anda mempraktekkan lebih dulu, tanpa ada ilmunya, tanpa ada landasannya, ketika ditanyakan kepada Anda, Anda akan cari yang pas, dipas-pasin. Karena orang nanya dalil, harus disampaikan dalil. Dan ketika seorang menyampaikan dalil, apakah kita stop di situ? Enggak. Ini kan ada gitu ya, seruan ya. Bahwasanya orang juga punya dalil. Maka kita harus menghormati dalil orang lain. Betul, semua juga punya dalil. Bahkan pakai firman Allah dan sabda Nabi Muhammad yang sahih. Tapi pendalilannya benar atau tidak? Bukan cuma menggunakan dalil. Belum sebutkan tadi, penyembah kubur pun pakai firman Allah. Penyembah kubur pun pakai sabda Nabi Muhammad yang sahih. Tapi tepatkah pendalilannya? Seperti itukah kemudian para sahabat memahaminya? Tak tahunya tidak. Berarti Anda memahami firman Allahnya, Anda memahami sabda Nabi Muhammadnya sesuai dengan yang Anda inginkan, biar pas. Jadi dua hal ya, bukan cuma yakni ada dalil. Tapi sihhatul istidlal, benarnya pendalilan itu penting. Ayat ini ya untuk perkara ini, ayat itu ya untuk perkara itu, bukan kemudian di yakni cocok-cocokin. No. Harus pas pendalilannya. Dan taunya kita bahwasanya ini adalah dalilnya pas, ya perkataan para ulama. Itulah kenapa kemudian kita belajar. Entah itu dari kalangan para sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Karena umat ini, kata Nabi Muhammad SAW, tidak akan berkumpul di atas kesesatan. No. Ketika tujuan seorang itu ikhlas lillahi ta'ala untuk menyebarkan ilmu, bahkan di sini nanti kita akan bahas, sampai harus menyebutkan aib atau cacat atau kekurangan seorang pun, tapi demi lurusnya pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah, mereka lakukan. Dan bukan bahasan ghibah. Nanti kita akan sebutkan sini. Ya jemaah. Tidak akan umat ini, kata Nabi Muhammad SAW, la tajtabi'u ummati ala dhalalah. Tidak akan berkumpul umatku, berijma' umatku di atas kesesatan. Enggak. Dalam perkara akidah, satu. Beda dengan perkara ibadah, mungkin beragam. Dan itu pun, yakni sesuai dengan pemahaman para ulama berdasarkan mazhabnya dan rujukannya jelas dan pendalilannya tepat. Hanya, yakni beda varian. Yang terjadi pada perselisihan yang terjadi pada perkara fikih ibadah itu lebih kepada tanawu' macam, bukan tadat betul-betul ada paradoksi. No. Bagaimana kita menerima yang betul-betul ada paradoksi tapi landasannya yang penting kan pakai dalil, benar enggak dalilnya? Kalau yang penting pakai dalil, ya orang penyembah kubur juga pakai dalil kok. Apakah kemudian kita tidak mendakwahinya? Apakah kemudian kita diam akan kesatannya dan dia mendakwahkannya pada orang? Ya enggak. Dia memahaminya sesuai dengan yang dia inginkan. Dengan ilmu cocokologi tadi. Nah, disebutkan di sini, generasi pertama Sufi mengakui berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sungguh syaitan hanya dapat mengelabui mereka melalui celah keterbatasan ilmu yang dimiliki para penganut paham ini. Jamaah, inilah pentingnya ilmu, pentingnya belajar dan mempelajari ilmu sesuai tuntunan. Beragamanya sesuai, yakni tuntunan. Karena ilmu inilah kemudian orang-orang ini tersesat. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita dengar istilah syubhat, keragu-raguan, itu identik dengan pemahaman. Satu perkara yang membuat kita ragu-ragu, itu identik dengan pemahaman. Dan itu kenapa bisa masuk? Karena kurangnya ilmu. Kalau Anda belajar, betul-betul mengilmui satu perkara, syubhat enggak akan masuk. Ya, karena syubhat itu dilawan dengan ilmu, syahwat itu dilawan dengan sabar. Syahwat identitasnya adalah segala sesuatu yang nikmat dan lezat berkaitan dengan mulut, entah itu makan minuman atau perut dan juga sekitarnya kemaluan. Itu lebih ke syahwat. Lawannya harus sabar. Minuman ini, minuman itu disebutkan enak luar biasa, tapi Allah haramkan, sabar. Kita enggak meminumnya. Karena sabar itu dalam meninggalkan yang haram. Sabar itu juga dalam melakukan perintah, karena perintah ini dan itu cukup berat untuk sebagian kita. Harus sabar. Ya pian semuanya kalau enggak sabar, ya enggak akan salat berjamaah, enggak akan duduk mendengarkan pengajian, karena pian sabar. Makanya ustadznya juga, atau DKI masjidnya juga harus menentukan waktu yang standarnya itu berapa. Mungkin setengah jam kah, satu jam kah, maksimal satu jam setengah kah. Ya. Jangan sampai orang duduk di majelis ta'lim itu terpaksa. Karena ustadznya misalnya bahasanya lama banget. Karena bukan daurah, ini pengajian rutin. Lain kalau daurah terkadang, kalau pian pernah ikut di sini, kajian Ustadz Aminur Baith, itu bahas al-qawaidul arba, lama. Kenapa? Bahasannya panjang kok. Jadi harus bersinergi ya. Artinya uruf masyarakat berapa biasanya pengajian, kalau misalnya dari maghrib sampai isya saja yang enggak ada masalah. Tinggal kemudian materinya dipadatin. Hingga orang itu kemudian kita mendukung kesabaran orang. Kadang-kadang kalau kelawasan kadang nyaman juga. Lawas duduk ya lo. Sekalinya sudah tuntung kada kawa lagi sidin berdiri. Kelawasan duduk. Singkal sudah sinina. Ya, satu jam setengah cukup lah itu ya. Jadi kalau semua kita tidak sabar ya kita tidak jalankan ketaatannya. Harus sabar ya. Itulah syahwat. Karena hukum asalnya kita ini, bawaannya itu pengen santai. Ingin santai, ingin rileks, ingin bermalas-malasan. Itu hukum asal semua kita deh. Kalau bukan karena kesabaran, kita tidak akan jalankan ketaatan ini. Kalau bukan karena kesabaran, kita tidak akan tinggalkan maksiat itu. Jadi syubhat dilawan dengan ilmu, syahwat dilawan dengan kesabaran. Belum dapat akhwat yang cocok atau misalnya tertolak, sabar. Nanti coba lagi, tertolak lagi, sabar lagi. Kalau baru 2-3 kali, masih sedikit lah. Ya. Ada orang itu tertolaknya, cerita Ustaz Ahmad nih. Hafizullah Ta'ala. Bisa sampai 20 kali. Sabarnya inya. Akhwat juga ada yang demikian. Ada yang sampai angka demikian. Setahu ulun ceritanya adalah karena postur tubuh akhwat ini cukup tinggi. Jadi begitu nazar, mungkin ikhwannya cocok ya mungkin dengan parasnya. Tapi tinggi banar mah. Pancat juga ya. Ding, olahkan mie goreng lah. Mendangak, minta olahkan mie goreng tapi ndangak itu kayak apa? Gagal. Tak taunya kemudian di kali yang kesekian. Mungkin kalau gak salah, kalau gak 21, 22. Dapat yang pas. Sabar dia. Karena ibadah menikah adalah sebuah ibadah dan harus bersabar ya. Maka bersyukurlah kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang dulunya misalnya dalam kasus pernikahan ini diberikan kemudahan. Sekali nazar, tak taunya dua-duanya langsung cocok. Itu enak banget itu. Ada orang yang tidak seperti itu, jadi syukuri ya. Dengan beribadah kepada Allah, jadi suami yang bertanggung jawab, jadi istri yang taat suami dalam ketaatan kepada Allah, karena Allah permudah untuk Anda pernikahan Anda. Jadi nasihat pernikahan malam ini adalah bukan talbis iblis ya. Oke, lanjut ya. Kemudian banyak perkataan para ulama sufi di sini, tapi tidak ulun sebutkan semuanya. Ulun pilih yang paling simpel di antara, yakni begitu banyak ini. Ulun berhitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7. Mungkin ulun akan pilih 3 atau 4 di antaranya saja. Perhatikan. Disebutkan di sini. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani. Rubbama taqa'u fi nafsi an-nuktatu min nukatil qawmi ayyaman. فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, sesekali terlintas di dalam jiwaku satu noktah dari sekian banyak noktah kaum sufi selama beberapa hari. Kan ilmunya itu berdasarkan dari pengalaman. Kita sudah sebutkan di buku-buku mereka kemarin. Dari pengalaman dan kondisi pribadi seseorang darinya kemudian dikarang kitab. Tidak berlandaskan firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad. Padahal bisa jadi yang dialami seseorang. Di antaranya misalnya. Dia bertemu dengan syekh tertentu. Yang disebutkan sudah mati puluhan tahun yang lalu. Itu adalah jin. Ya, sangat mungkin. Jin itu Allah berikan mereka kelebihan bisa berubah. Dalilnya sangat jelas. Bagaimana kalau itu, ya ini cerita tentang keutamaan ayat kursi, kan itu diantara dalil syaitan, atau lebih gampangnya punya jin, berubah jadi manusia kan. Dan dia bisa menyerupai siapapun. Hanya satu sosok manusia yang tidak bisa dia serupai. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau syekh siapa ke, ustaz siapa ke, tuan guru siapa ke, dia bisa serupai. Dan kemudian menyampaikan kepada anda ilmu-ilmu tertentu. Tak tanya begitu ditimbang dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dan hadis Nabi Muhammad dengan syariat yang sudah sempurna ini, kok bertentangan ya? Ya. Nah, orang kalau misalnya tidak membaca atau tidak mempelajari Syama'il Muhammadiyah, detail Nabi Muhammad SAW secara fisik, sangat mungkin kemudian dia menyerupai seorang tapi dia ngaku-ngaku dia Nabi Muhammad. Darinya kemudian dikaranglah kitab. Pengalaman dia bertemu dengan guru Anu, pengalaman dia bertemu dengan Syekh Anu. Jamaah sekalian rahimakumullah, kata beliau, terkadang terlintas pada saya perkara tersebut. Mengkhurafat-khurafat orang-orang sufi. Namun aku tidak mau menerima lintasan itu tanpa merujuk dua saksi yang adil. Maksudnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ingat ya, ini generasi pertamanya. Mereka menetapkan bahwasanya rujukan mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun dalam terjemahannya, penerjemah mengatakan mengaku-ngaku. Karena semua juga mengaku bahwasanya rujukannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Akan terlihat benar dan salahnya dari cara memahami firman Allahnya dan juga sabda Nabi Muhammadnya ketika yakni praktek. Katanya sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kok kemudian mencela sahabat? Katanya sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kok memberontak kepada pemerintah? Katanya sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kok enggak sholat? Nah, kan aneh kan? Tapi semuanya mengaku-ngaku. Maka dalam prakteknya lah kemudian akan ketahuan apakah dia betul-betul pengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian, ulun skip perkataan Abdul Hamid Al-Hubuli. Masuk kepada perkataan Al-Junaid. Disebutkan wa'anil Junaid annahu qala, kalau sudah jadi orang Indonesia namanya Junaidi. Ada penekanan tadi akhir ya. Kayak dulu di pesantren nama tukang masak kita adalah Junaidi. D-nya itu harus medok ya. Cerita sedikit ya biar pian enggak ngantuk ya, atau saya yang ngantuk. Jadi di pesantren itu kalau sudah kelas 2 Aliyah atau dua edat mu'alimin itu dapat giliran ngeronda. Dan satu malam itu ada dua shift. Satu shiftnya itu 4-5 orang, mudah-mudahan saya tidak salah. Siap? Di malam tertentu, ini teman saya ya, kakak kelas lebih tepatnya. Dia ikut shift pertama. Begitu selesai, di pesantren itu di lantai 2 ada jam sangat besar, semua santri bisa lihat. Jadi begitu shift dia selesai, itu jam pesantren tuh dia rubah ke jam subuh. Karena waktu itu Ramadan. Dirubah ke jam subuh, siap? Ya, beberapa saat sebelum subuh lah, waktu di mana cukup untuk yakni sahur. Apakah cukup dia rubah di situ? Enggak. Di semua kamar dia rubah. Karena waktu itu kamar cuma ada 9. Satu kamar isinya 20. Dirubah semuanya. Ini dosanya besar nih. Dirubah semua selesai. Dia mengerjakan sendiri. Kan tadi ulun bilang satu shift itu kan 4-5 orang. Yang lain kan begitu shift selesai, yakni istirahat tidur. Dia bagian yang bangunin shift kedua. Cuman sebelum dia bangunin yang lain, jam itu dia rubah. Jadi saat pesantren sudah hampir subuh sekarang. Siap. Akhirnya begitu dia selesai, disebutkan mungkin dia tidak bangunin shift kedua, tapi dia bangunkan kamar bahwasanya sahur, sahur, sahur. Akhirnya pada bangun kan, iya nih tinggal 1 jam nih azan. Pada bangun. Ada 1 jam yang dia tidak rubah atau lupa merubahnya. Jam yang ada di ruang makan. Tapi ya semua santri sudah berbondong-bondong ke sana. Wow, hentak-hentakin piring. Tahu-tahu gitu kan. Totonya Pak Junaidi ini keluar dia. Ada apa nih, Pak Junaid? Sahur dong, bentar lagi azan nih. Sahur. Rupanya yakni di matam itu, khususnya di dalam, di bagian dia tidur, baru jam 1 katanya. Bayangin. Ini sebelum zaman prank, teman saya sudah melakukannya. Dan yang dia prank satu pesantren. Ya jelas lah besoknya botak ya. Aduh, cerita nyata ini ya Allah. Jadi kalau ngeprank 1-2 orang, ringan. Dia satu pesantren dia prank. Aduh, kakak kelas saya ya. Mudah-mudahan dia nonton ya. Saya ceritain nih ceritamu nih. Dasar dosa besar loh. Oke. Waktu itu saya belum jadi santri. Kejadiannya saya belum masuk. Saya belum jadi santri. Dia 3 tahun di atas saya. Oke. Itulah sedikit ya tentang Junaidi ya. Dia adalah tokoh sufi. Annahu qala madhhabuna hadha muqayyadun bil usul al-kitab was sunnah. Wa qala aidan ilmuna manutun bil kitabi was sunnah. Waman lam yahfadil kitab wa yaktubil hadis walam yatafaqqah lam yuqtada bih. Dari Al-Junaid, salah satu di antara begitu banyak ulama sufi, dia menegaskan, mazhab kami terikat dengan dua asas, dua pondasi, Al-Quran dan As-Sunnah. Ingat, ini generasi pertamanya. Al-Junaid juga berkata atau berseru, ilmu kami bergantung pada Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa yang tidak hafal Al-Quran, tidak menulis hadis, serta tidak mendalami agama, ketahuilah bahwa dia tidak boleh diikuti. Bayangkan, ini generasi pertama sufi nih. Orang itu kalau berbicara harus betul-betul faham agama, bahkan harus hafal Al-Quran. Dan kemudian harus jadi perawi hadis. Berat persyaratan yang dia bikin ini. Tapi subhanallah ya. Bagaimana hebat. Anda bisa bayangkan persyaratan sehebat ini dia bikin. Untuk seorang hingga diikuti. Hingga menjadi panutan. Bisa dikelabui sama iblis. Kenapa? Karena kurangnya ilmu. Karena merasa cukup dengan ilmu yang ada. Jadi harus terus belajar ya Bapak Ibu. Harus terus belajar. Harus paksa diri ini untuk belajar. Mungkin kajian subuh bisa hadir, hadiri. Kajian maghrib bisa hadir, hadiri. Atur waktunya. Karena tetap harus belajar. Apalagi khususnya adalah bapak-bapak sebagai kepala keluarga. Ada kasus ya, tapi tentunya alhamdulillah mudah-mudahan tidak banyak ya. Istrinya rajin belajar, rajin ngaji, tapi suaminya tidak. Akhirnya jomplang. Akhirnya timpang pemahaman. Dan kita sebagai laki-laki, ego kita luar biasa besar kan. Gak bisa kemudian tahu bahwasanya istri lebih berilmu daripada kita. Kita aja gak pengen istri kita handphonenya lebih bagus daripada kita kan. Yeah. Apalagi dia lebih berilmu. Ketika dikasih tahu tuh ego lebih muncul duluan. Hah, sok tahu ngaji di mana sih? Hah. Cuman syukurnya ya, sebagian akhwat itu dia sering ngaji tapi suaminya tidak, dia diizinkan ngaji, itu masih syukur loh. Ada akhwat itu dilarang untuk ngaji. Ada akhwat itu dilarang untuk ngaji oleh suaminya, yang belum menikah, oleh orang tuanya. Ada yang sampai pernah bercerita ke istri ulun ya, tapi dengan tulisan ya. Bagaimana dia ketika dilarang ngaji, ini akhwat Martapura, Banjarbaru Martapura, ketika dilarang ngaji, ya dia gak bisa pergi. Tapi dia dengerin radio. Atau dengerin streaming. Ketahuan lagi sama bapaknya. Dihancurin loh handphonenya. Jadi Bian kalau nuntut ilmu seperti ini mudah. Syukur pak. Ada orang yang bertentangan dengan pasangannya. Untuk menghadiri majelis salim. Ada orang yang bertentangan dengan orang tuanya. Untuk menghadiri majelis salim. Bian, wah tidak ada pertentangan. Karena alhamdulillah. Bian juga datang sama orang tua. Sama abah mama ngaji juga. Pasangan ngaji juga. Waduh, nikmat luar biasa. Jadi harus disyukuri. Jangan lupa syukur tuh. Di sholat-sholat Anda, di sujud Anda itu. Syukuri. Nikmatnya, mudahnya belajar. Ada lagi orang tidak ada halangan. Kenapa? Abah mamanya kedendak. Ada lagi orang tidak ada halangan. Jomblo masih. Tapi kalau misalnya jomblo, banyak waktu, tapi dihabiskan dengan nongkrong, nah ini rugi. Rugi. Nongkrong. Nongkrongnya pun bukan di kafe. Kafe kan masih keren ya. Nongkrongnya di pinggir sungai. Wah, BAB dia. Lanjut. Al-Junaid juga berseru, ilmu kami bergantung pada Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa yang tidak hafal Al-Quran, tidak menulis hadis, serta tidak mendalami agama, ketahuilah bahwa dia tidak boleh diikuti. Tidak bisa jadi panutan loh. Luar biasa. Ini sufi generasi awal ya. Kemudian, loncat ke perkataan Abu Ja'far. Ada di paragraf berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Wan Abi Ja'far qala, man lam yazin aqwalahu wa af'alahu wa ahwalahu bil kutubi bil kitabi was sunnah wa lam yattahim khatirahu fala ta'uddahu fi diwanir rijal. Jadi di ada tadi jamaah, kalau pian perhatikan khususnya perkataan sebelumnya dan sekarang, ada bahasan berkaitan dengan periwayatan hadis. Karena zaman itu tentunya zaman nuntut ilmu satu sama lain. Makanya nanti kita juga akan sampaikan tentang ilmu al-jarh wa ta'dil. Sedikit tentang definisi ilmu al-jarh wa ta'dil. Karena itulah yang menjadi concern mereka waktu itu. Orang kalau tidak kemudian menuntut ilmu, mendalami agama, tidak hafal Al-Quran, tidak menulis hadis, nah ini tentang perawi berarti. Tidak layak jadi panutan. Nah ini sama nih. Abu Ja'far dia berkata, siapa yang tidak menimbang perkataan, perbuatan, dan kondisinya dengan Al-Quran dan As-Sunnah, serta sama sekali tidak mencurigai lintasan fikirannya, hukum asal sandaran kajian sufi, lintasan-lintasan pikiran, khayalan, maka jangan kamu cantumkan orang tersebut dalam daftar tokoh, dalam daftar para tokoh. Disebutkan di sini fi diwanir rijal. Ya ulun pahami bukan daftar para tokoh, tapi rijalul hadis. Rijal orang-orang para perawi hadis. Jadi kalau orang ngomongnya ngasal, dia tidak timbang perkataannya, dia tidak timbang perbuatannya, jangan ambil riwayatnya. Kasarnya kayak gitu. Ini sufi generasi pertama. Timbangan perkataan seorang, timbangan perbuatan seorang, Al-Quran dan As-Sunnah. Sama seperti yang lu sebutkan di akhir pengajian di pertemuan yang lalu ya. Bagaimana perkataan Imam Syafi'i yang diulang berkali-kali oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam majmu' fatwanya berkaitan dengan cara menilai orang yang bisa terbang di udara dan berjalan di atas air. Kalian jangan merasa wah dulu, kata beliau. Jangan merasa takjub dulu, kata beliau. Sebelum kalian ukur bagaimana sikap orang ini terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Dia pengikut atau tidak? Kalau dia pengikut Al-Quran dan As-Sunnah, mungkin itu karomah, hingga dia bisa terbang di udara, hingga dia bisa berjalan di atas air. Tapi kalau bukan pengikut Al-Quran dan As-Sunnah, sangat mungkin itu bantuan syaitan. Ingat, ini sufi generasi awal. Sampai mereka juga menyebutkan, mempraktekkan ilmu jarh di sini. Apa itu ilmu al-jarh wa ta'dil? Ilmu yang dengannya seorang perawi itu diterangkan cacatnya atau diterangkan bahwasanya dia adalah perawi yang lurus hingga perkataannya diterima atau ditolak. Itulah ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu yang menerangkan tentang cacatnya atau lurusnya seorang perawi. Terkadang dengan bahasa yang lembut, terkadang dengan bahasa yang tersamarkan, terkadang dengan bahasa yang sangat jelas. Fulan kadzab. Perawi fulan itu pendusta. Jelas banget. Perawi fulan hafalannya lemah. Perawi fulan tidak memiliki muru'ah. Tapi ada yang kemudian mungkin dengan bahasa yang lebih lembut. Tapi para perawi memahami bahwasanya jangan ambil riwayat dari si fulan. Ilmu yang dengannya seorang perawi diterangkan cacatnya atau lurusnya hingga perkataan perawi yang cacat ini ditolak, periwayatan hadisnya ditolak, dan yang lurus ini diterima. Kalau bukan karena sanad seperti ini, penyandaran ilmu dari para perawi terakhir sampai pada Nabi Muhammad SAW, mungkin kita tidak tahu Islam sekarang. Ini di antara keistimewaan agama Islam, tidak ada di agama yang lain. Inilah juga kenapa kemudian pentingnya sanad. Sanad itu sangat penting. Penyandaran periwayatan seorang dari gurunya, gurunya ke gurunya, gurunya ke gurunya, sampai ke Nabi Muhammad SAW sangat penting. Tapi apakah kemudian ketika kita ingin berdakwah harus memiliki itu dulu baru berdakwah? No. Mungkin di akhir tahun 300-an, Imam Ibnu Majah gitu ya. Sampai zaman kita sekarang ini, semuanya sudah dengan kitab. Jasa mereka lah kemudian, kita akhirnya tahu kitab-kitab hadis, bukan begitu. Tapi kalau ingin berbicara sanad apakah masih ada? Masih. Oh, saya aja punya kok. Saya punya sanad. Satu sabda Nabi Muhammad. Dari saya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Sayangnya saya enggak catat waktu itu. Dari Syekh Al-A'zami. Ulun Ustaz Ahmad, Ustaz Ria Yuliar, Ustaz Abdullah Roy. Yang satu angkatan kami waktu itu daurah. 99 di Jogja. Kami diberikan ijazah. Kami diberikan pembolehan periwayatan sebuah hadis dari beliau. Beliau sebutkan dari guru saya ke guru. Sampai kepada Nabi Muhammad. Dan hadisnya adalah, man la yarham la yurham. Punya saya seharusnya. Tapi saya waktu itu enggak faham sepenting itu. Walaupun cuma satu hadis ya. Mungkin Ustaz Ahmad mungkin nyatat beliau. Penting. Tapi apakah kemudian, adzan dulu deh ya, sorry. Kita berhenti di sanad. Iya penting, tapi bagaimana seharusnya? Silakan adzan. Ya, kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Melanjutkan berkaitan dengan pentingnya sanad tadi, penyandaran periwayatan dari seorang kepada gurunya sampai Nabi Muhammad SAW. Tentu sangat penting ya, kalau bukan karena itu mungkin kita sekarang bahkan tidak tahu ilmu. Karena turun-temurun itulah kemudian kita tahu ilmu. Tapi jangan sampai kemudian jamaah dan juga pemirsa, karenanya Anda bersembunyi di balik pentingnya sanad itu hanya untuk menolak perkataan orang lain. Betapa banyak ustaz, bahkan mungkin di pelosok negeri ini, boro-boro punya sanad. Ya. Sinyal di dia enggak ada. Tapi bersamanya kita para ulama, Bukhari ke Muslim ke apa ke, bersamanya kita para ulama, dia membacanya, dia mempelajarinya, memahaminya dan menyampaikan kepada umat. Apakah dengannya kemudian perkataan dia tertolak? Ya tidak. Belum lagi kemudian terkadang yang menggaungkan perkara ini, ketika kita lihat amalannya, kok tidak sesuai firman dan sabda ya? Lalu guru Anda itu sanadnya berakhir ke siapa? Anda mengagungkannya, tapi kemudian amalan Anda dalam sehari-hari, entah kesyirikankah yang Anda lakukan, kebid'ahkah yang Anda lakukan, terus sanadnya kemana itu? Nabi yang ngajarin kayak gitu. Ya. Sama seperti orang yang selalu berlindung di balik ke ahlul baitannya dia. Padahal kemudian orangnya ahli maksiat. Mulianya nasab Anda tidak kemudian membuat kami menghormati begitu saja. Lawang Anda ahli maksiat kok. Anda ahlul bait, mulia. Mungkin nasab Anda ketika diurutkan ke atas, anaknya Ali, anaknya Hasan Husain, radhiyallahu, anaknya Ja'far, anaknya Al-Abbas, paman Nabi Muhammad, misal. Kalau Anda saleh, kami akan menghormati, memuliakan, mencintai, menjaga. Itu pesan Nabi kita Muhammad kepada Anda. Hai ahlul bait. Tapi kalau karena Anda hanya memiliki nasab ahlul bait, berlindung Anda di balik itu padahal Anda ahli maksiat, hilang kecintaan itu, penghormatan itu, pemuliaan itu dari kami untuk Anda. Lawang Anda ahli maksiat, gimana kami akan memuliakan? Mulianya nasab itu erat hubungannya dengan mulianya ketaatan. Jadi siapapun di antara Anda yang bukan ahlul bait, bukan ahlul bait, Arab pun tidak, Anda asli orang Banjar, Anda asli asli orang Jawa, Anda asli orang Batak, Madura, dan suku-suku yang lainnya. Lagu itu ya. Apa judulnya itu ya? Ada Sunda, ada ya. Tidak perlu berkecil hati karena yang paling mulia di sisi Allah siapa? Yang bertakwa. Tapi kalau misalnya Anda bertakwa, alhamdulillah, Anda nasab Anda ahlul bait, double kemuliaan yang Anda miliki. Kemuliaan nasab erat hubungannya dengan kemuliaan ketakwaan. Sekalipun Anda bukan ahlul bait, Arab pun bahkan mungkin tidak. Mata kada ganal, hidung kada mancung, ya lah kadarnya lah. Tapi Anda bertakwa, Anda mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sama. Jangan berlindung di balik yakni pentingnya dan megahnya perkara sanad dan perkara nasab ahlul bait. Kalau kemudian prakteknya dan mengagungkan sanad tatonya, Anda menyimpang dari syariat. Untuk apa kalau begitu? Anda alhamdulillah bagian dari ahlul bait. Tapi tatonya Anda ahli maksiat, ya percuma juga, ngapain? Dan kita sebagai masyarakat dan kaum muslimin secara umum, jangan jadi orang yang bodoh terus-terusan. Pokoknya mun ahlul bait kita muliakan dupang, dia meninggalkan kewajiban, dia melakukan kemaksiatan. Gimana Anda bisa menghormati orang yang demikian? Nasab dia percuma kalau dia ahli maksiat. Tapi ngalihlah orang kita tuh kayak itu, Bang. Pokoknya mun sudah Habib. Dan kalau ditelusuri bisa jadi kemudian bisa jadi palsu kan, kita nggak pernah tahu. Mungkin di masa-masa mendatang ada alat yang mungkin dengan mudah akan mengetahui keaslian nasab ahlul bait. Sama seperti mudahnya mungkin di zaman kita sekarang mengetahui ya, yakni misalnya orang itu kena COVID atau tidak. Jadi mungkin ada ahlul bait nih, ada Habib nih, wah langsung dicolok hidungnya, seset, wow original. Nah itu tuh, mudah-mudahan tuh ada tuh alat itu tuh nanti tuh. Karena yang namanya darah, jalur keturunan, itu tidak bisa dipungkiri. Disebutkan oleh seorang ahli tentunya yang membahas masalah ini di Saudi Arabia. Orang-orang ahlul bait kayak punya, apa sih istilahnya ya, genom itu apa ya istilahnya. Di darahnya itu, iya ada gen, ada ciri di darahnya itu. Mungkin kalau istilahnya pakai bintang boleh deh. Misalnya orang awam itu bintangnya 1 gitu ya. Orang Arab karena rasnya utama bintangnya 2. Sudahlah dia Arab kemudian di ahlul bait mungkin bintangnya 3. Kayak itu loh, ada itunya. Tapi saya tidak tahu istilahnya. Beda. Dan ini kan ilmu berlanjut terus kan. Bisa diteliti terus kan. Dan tentunya nanti akan ada alatnya. Akan didapatkan di Indomaret, Alfamart, ya alat pengetes keahlul baitan Anda. Set, cucuk, set. Wah, orang Jawa undah jar. Wallah alam bisa. Mungkin suatu saat ya. Karena kan sangat kita sayangkan ya, bodohnya kita, awamnya kita itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena dia face-nya Arab gitu ya. Matanya besar, hidung mancung, luar biasa. Oknum tentunya ya. Dia manfaatkan kejahilan kaum muslimin. Terjadi itu di kandangan itu terjadi. Dia di kotanya, masih di Indonesia, dia di kotanya, boro-boro dikenal. Datang ke kandangan Habib Fulan. Teman dia waktu kuliah di Malang, tahu. Nelfon. Ini yang datang ke sini ente nih. Yesus, diem. Disuruh diem. Ya. Karena kita terkadang bodoh. Ada orang yang ngasih tahu, Anda kemudian lihat beli dengan perkataan yang macam-macam. Akhirnya manusia tetap bodoh. Tapi tetap kita berdakwah ya. Karena kalau seharusnya, ya nih kita melebar ke Ahlul Bait nih. Mereka betul-betul Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad SAW. Harusnya mereka di barisan terdepan mendakwahkan ini. Menjauhkan manusia dari kesyirikan. Menjauhkan manusia dari kebid'ahan. Harusnya mereka di barisan depan. Bukan jadi pemimpin kesyirikan dan kebid'ahan. Aneh. Anda yakni menistakan yakni buyut kalian. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencoreng sebenarnya. Dan tidak terlihat terkadang dan terkadang terlihat pada sikapnya. Nih, perhatikan ya, saya ulang lagi perkataannya. Siapa yang tidak menimbang perkataannya dalam teksnya tentunya bentuknya jamak ya. Barang siapa yang tidak menimbang perkataan-perkataannya, perbuatan-perbuatannya dan kondisi-kondisinya. Ini mungkin berkaitan juga dengan muru'ah. Anda orang ternama, Anda orang yang mungkin dijadikan panutan, maka Anda harus jaga muru'ah, kewibawaan Anda sebagai ahli ilmu. Mungkin kalau orang awam lari pagi, laki-laki ya, lari pagi kemudian pakai celana setengah paha, awam biasa aja kita. Walaupun mungkin kadang-kadang jijik juga ya, bulunya banyak. Boxernya kelihatan sedikit pulang. Mungkin kalau orang awam, ya biasa lah. Tapi coba yang melakukan itu seorang ustaz. Gak usah ustaz deh, Pak RT. Misal, yang dipandang oleh masyarakat. Aneh, wibawanya turun. Jadi tidak memperhatikan kondisi-kondisinya. Perkataannya dia timbang, perbuatannya juga, kondisinya juga. Dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bagaimana seharusnya seorang bersikap. Serta sama sekali tidak mencurigai lintasan pikirannya. Mungkin yang aneh-aneh ya. Maka jangan kamu cantumkan orang tersebut ke dalam daftar para tokoh. Ini yang telun sebutkan. Lebih tepatnya adalah para perawi hadis. Karena tidak ada muru'ahnya, ngomong yang enggak diatur, perbuatannya juga mungkin. Menunjukkan dia bukan orang yang layak untuk diambil perkataannya. Jangan diambil. Ingat, ini sufi generasi awal. Mereka menyatakan bahwasanya rujukan mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Berikut kemudian komentar Imam Ibnul Jauzi setelah menyebutkan beberapa perkataan tadi. Qala al-musannif. Wa idza qad thabata hadha min aqwali shuyukhihim waqa'at min ba'di ashyakhihim ghalatatun li bu'dihim 'an al-'ilmi fa in kana dhalika sahihan 'anhum awajjaba ar-raddu 'alayhim itla muhabata fil haqq wa in lam yasih 'anhum hadharna min mithli hadha al-qawli wa dhalika al-madhhabi min ayyi shakhsin sadara. Penulis berkata, Al-Imam Ibnul Jauzi mengomentari bagaimana pengakuan atau yakni bahwasanya para ulama sufi generasi pertama rujukannya firman dan sabda. Kata beliau, tatkala semua pernyataan itu telah ditetapkan bersumber dari syaikh kaum sufi. Ada Abu Ja'far, ada Al-Junaid, ada Husain An-Nuri, siapa tadi kita sebutkan semua? Ya, selainnya Sulaiman Ad-Darani bukan Ad-Darini ya, itu Daren Ustaz Musyaffa itu. Kenapa namanya Ad-Darini? Itu dari Daren, Jawa Timur. Nama beliau, nama tempat beliau. Makanya Ustaz Ahmad Azanuddin Al-Banjari karena dari Banjar ya. Saya ingin sekali menambahkan di ujung nama saya Al-Halabi. Saya pengen sekali itu kayak Syekh Ali Al-Halabi karena dari Halabi. Bapak ibu saya Halabiyo, tapi saya lahir di Jawa. Harusnya saya Al Pekalonji, orang Pekalongan ya. Tatkala semua pernyataan ini telah ditetapkan bersumber dari Syekh kaum Sufi, sejumlah kekeliruan justru dinukilkan atau berasal dari beberapa Syekh yang lain karena jauhnya mereka dari ilmu. Nah, ini bisa jadi ini generasi pertama para ulama Sufi ini lurus, sangat mungkin. Ketika ini dinisbatkan kepada mereka, perkataan mereka seperti ini bahwasanya rujukannya firman dan sabda, tapi ditemukan sejumlah kekeliruan justru dinukilkan berasal juga dari syekh yang lain. Juga adalah nisbatnya kepada Sufi. Kata beliau, jika pernyataan tersebut memang benar bersumber dari mereka, maka ia tetap harus dibantah terhadap mereka, sebab kebenaran tidak mengenal nepotisme. Ada sebagian syekh dari Sufi ya, lurus misalnya di generasi awal ini perkataannya. Tapi yang lain kan ada yang tidak. Dinukil dari mereka begitu banyak kesalahan. Apakah kita diamkan? No. Tetap harus ditegakkan kebenaran. Karena disebutkan di sini kata beliau, la muhabata fil haq, terjemahannya tidak ada nepotisme dalam kebenaran. Mentang-mentang yang bersalah ayah kita, kemudian tidak kita hukum, mungkin kita hakim. Mentang-mentang yang bersalah adalah misalnya keluarga kita, hingga kemudian diselamatkan dia dari hukuman. No. Beberapa waktu yang lalu, ya, sudah lama sih ya, tapi sudah di atas 2010-an gitu. Salah seorang pangeran lah, jadi pangeran di Saudi Arabia itu banyak. Disebutkan dia membunuh temannya. Apakah kemudian hukum menjadi tumpul? No. Keluarga temannya yang terbunuh tidak mau dibayar fidyah. Dia ingin ditegakkan qisas dan dikisos. Mati, pangerannya dimatiin. Enggak ada. Itulah yakni kerajaannya. Semua hukum ditegakkan. Bahkan untuk anggota kerajaan sekalipun. Walaupun tentunya ya tidak akan Anda dapatkan di media mungkin ya. Karena yang ada di media itu semuanya ingin menghancurkan Saudi Arabia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negara tersebut dan juga negara kita. Amin. Ya rabbal alamin. Dimulai dari kita tentunya ya. Kemudian, tetapi jika pernyataan tersebut bukan bersumber dari mereka, maka kami perlu mengingatkan manusia dari pernyataan dan pemahaman seperti itu dari siapapun sumbernya. Jadi benar atau tidak, dan ini muncul dari kalangan orang-orang Sufi, tetap harus diterangkan. Entah itu benar perkataan mereka yang lurus-lurus, apalagi tentunya yang bengkok-bengkok. Inilah kata beliau di antara tugas beliau ya. Beliau mungkin kalau dihitung dari generasi awal Sufi ya, yang 400 tahun kemudian kan ini. Beliau tahun 600-an, Imam Ibnu Jauzi ini. Sedangkan generasi awalnya sebelum tahun 200. Lama. Adapun kalangan lain yang menyerupai kelompok Sufi dan tidak termasuk bagian dari mereka, kalangan-kalangan seperti ini memiliki banyak sekali kekeliruan. Berikut akan kami sampaikan beberapa kekeliruan atas mereka seperti yang pernah kami dengar. Tapi bukan di sini ya. Dicontoh nanti beliau akan terangkan. Beliau sekarang masih mengomentari tentang perkataan para ulama Sufi generasi awal. Wallahu ya'lamu annana lam naqsud bibayani ghalatil ghaliti illa tanziha syariah. Allah Maha tahu. Ini tentang keikhlasannya pentingnya. Dan juga harus ada di hati-hati kita ya, ketika menasihati orang. Harus ikhlas. Kata beliau, Allah Maha tahu. Allah tahu bahwasanya kami tidak bermaksud ketika kami menerangkan salahnya orang yang bersalah ini, kecuali hanya untuk mensucikan syariat. Enggak ada, yakni maksud tertentu, tendensius, no. Karena perawi fulan bininya cantik, misal. Karena perawi fulan muridnya banyak, misal. Enggak ada. Mereka terangkan kesalahan orang yang bersalah murni karena ingin menyelamatkan, karena ini tanziha syariah, ingin mensucikan syariat. Disebutkan di sini, kata beliau, Allah mengetahui bahwa tindakan ini kami upayakan semata-mata untuk membersihkan syariat. Dan karena kegelisahan atas hal-hal yang disisipkan padanya. Kami tidak berurusan dengan siapapun yang mengatakan atau melakukan. Siapa kek yang ngomong, apa kek yang dia lakukan. Tapi kalau syariat kemudian tercoreng, kami akan berbicara. Makanya ikhwah, jamaah sekalian rahimakumullah. Di antara dahsyatnya media sosial ini, penyimpangan, kesesatan luar biasa, mudah tersebar. Tapi subhanallah juga. Tidaklah Anda dapatkan sesuatu yang viral dan tentunya meresahkan. Kecuali ada seorang ustaz tampil dengan videonya, dengan pik dakwahnya, dengan artikelnya, membantah perkara yang menyimpang tersebut, bahkan tidak sampai 1 kali 24 jam. Harus ada terus orang yang demikian untuk meluruskan kesalahan orang yang salah. Wa innama nu'addi bidzalika amanatal ilm. Kami melakukan ini menerangkan kesalahan orang yang salah, ini bentuk amanah ilmu. Anda sudah tahu ilmu, Anda sudah tahu yang lurus dari yang bengkok, yang benar dari yang salah, maka Anda mengemban satu amanah untuk menyampaikan itu kepada umat. Kalau kemudian kita yang tahu diam, kata Imam Ahmad, dari mana orang bodoh akan tahu kebenaran dari kesalahan? Harus berbicara. Dan perkataan berikut ini dalam kitab aslinya itu dicetak tebal. Artinya kalian juga harus yakni dari perkataan para ulama. Para ulama itu kalau bisa digarisbawahi sampai terakhir. Karena di sini dicetak tebal, berarti ini perkara penting. Kata beliau, "Wa mazalal ulama'u yubayyinu kullu wahidin minhum ghalata sahibihi qasdan li bayanil haqq." La li'idhari aibil ghalid. Dan masih saja para ulama menerangkan setiap orang, bahkan di kalangan mereka, yang melakukan kesalahan. Maksudnya hanya untuk menerangkan kebenaran, bukan kemudian memperlihatkan aib orang yang bersalah. Itulah ilmu jarh wa ta'dil. Mereka melakukannya karena ingin mensucikan syariat. Mereka melakukannya bahwasanya perawi ini lurus, layak diambil perkataannya. Dia terpercaya, dia jujur. Atau kemudian yang ini, wah ini jangan diambil perkataan dari perawi fulan. Dia suka bohong, dia biasa bikin hadis palsu, dia tidak punya muru'ah, dia hafalannya lemah, dia tidak pernah nyatet. Apa tujuannya? Untuk menerangkan kebenaran, bukan kemudian memperlihatkan aib. Karena untuk menjaga syariat, kalau bukan karena ilmu itu, sampai sekarang runyam mungkin. Inilah jasa para ulama, dan di antara yang paling berjasa mungkin ya, kalau kita ingin urutkan siapa yang paling berjasa di antara yang lain, mertuanya Imam Ibnu Katsir mungkin. Mungkin ya. Beliaulah di antara pelopor yang menulis riwayat para perawi, Imam Al-Mizzi. Imam Al-Mizzi. Ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Imam Al-Mizzi. Mertuanya Imam Ibnu Katsir. Beliau yang membukukan semua biografi para perawi. Siapa namanya, siapa nama bapaknya, kakeknya, lakopnya, panggilannya, gelarnya, siapa gurunya, siapa muridnya, apa karangannya, kemana saja dia. Semua dicek. Makanya, ikhwafillah rahimakumullah. Tidak ada satupun orang yang kemudian bikin-bikin hadis kecuali mesti ketahuan. Karena dia harus sebutkan silsilah periwayatan hadisnya. Ketika silsilah itu disebutkanlah dari saya, dari guru saya, fulan, fulan, fulan. Semua fulannya ini, kalau memang betul, itu mesti kecatat. Ingat ya, 400-an ke atas. Kan berakhir mungkin di Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah itu di antara yang paling akhir. Di antara semua kitab yang besar-besar kitab hadis. Akhir tahun 300-an. Mau masuk tahun 400-an. Semuanya tercatat. Ketika di cross-check dari fulan bin fulan. Siapa nih? Dicek kok gak ada. Siapa nama orang ini? Siapa orang ini? Siapa perawi ini? Berarti sangat mungkin dia bikin hadis. Kemudian dia bikin periwayatan, pohon periwayatan sendiri. Bohong. Jangankan di zaman 300-400 ya. Di zaman tabi'ut tabi'in, itu sudah tersebar perkataan di kalangan mereka. Sammulana rijalakum. Sebutkan kepada kami nama-nama perawi hadis kalian. Padahal kan berarti cuma nyebutin dua dong. Ini zaman tabi'ut tabi'in berarti kan cuma nyebutin dua. Siapa guru anda dari kalangan tabi'in, siapa gurunya lagi dari kalangan sahabat, baru rasul. Baru dua generasi. Mereka sudah pertanyakan itu. Kenapa? Karena penyimpangan yang muncul di zaman itu. Begitu banyak muncul penyimpangan di zaman itu. Tabi'ut tabi'in. Sammulana rijalakum. Kata mereka, berikan kami nama-nama rijal para perawi hadis kamu. Siapa? Kamu dengar dari siapa? Harus seperti itu, subhanallah. Maka jasa mereka itu jamaah luar biasa ya. Apalagi kemudian Imam Mizzi ini. Kemudian tentunya bukunya karena mungkin sangat luas diringkas oleh Imam Ibnu Hajar. Jadi nama bukanya kalau enggak salah nama kitabnya Al-Kamil. Kemudian diringkas menjadi Tahdzibul Kamal, ringkasan kitab Al-Kamil. Tatonya ini masih luas juga, diringkas lagi. Ini bukti bahwasanya memang makin kesini kelihatan kemalasannya ya. Hendak nang instan aja, diringkas lagi. Dari Al-Kamil atau Al-Kamal, jadi Tahdzibul Kamal, ringkasan kitab Imam Al-Mizzi yang pertama. Kemudian Tahdzib ini, ringkasan, diringkas lagi. Ringkasannya ringkasan. Masih luas juga. Dan yang terakhir, Taqribut Tahdzib. Ringkasan banget. Dari ringkasannya ringkasan. Dan itu anak fakultas hadis minimal harus punya. Dia cuma satu jilid. Tapi keterangan yang sangat pendek. Fulan bin Fulan lemah. Fulan bin Fulan thiqah, terpercaya. Fulan bin Fulan soduk, jujur. Fulan bin Fulan matruk. Sangat singkat. Itu buku terakhir ya. Karena yang beli yang besar harganya mahal ya. Nukar ini barang. Biar kita tahu. Yani periwayatan sebuah hadis. Lanjut. Baru 8:30 ya, masih lama ya. Enggak ada final juga kan? Enggak ada kan? Enggak ada. Jadi santai ya. Tanggal 1 final masih lama. Oke, kemudian disebutkan di sini mungkin akan ulun sudahi dengan paragraf ini. Perhatikan. Wal'tibaru biqauli jahilin yaqul kaifa yuraddu ala fulanin az-zahidi al-mutabarraki bihi li'anna al-inqiyada innama yakunu ila ma ja'a bihi syari'ah la ila al-ashkhas wa qad yakunu ar-rajulu min al-awliya'i wa ahli al-jannati wa lahu ghalatatun fala tamna'u manzilatuhu bayana zalalihi. Kita akhiri dengan ini. Tidak perlu memperhatikan perkataan orang yang bodoh yang mengatakan, yang menyebutkan. Bagaimana si fulan yang zuhud dan dicari berkahnya itu dibantah. Kan kita tadi sedang berbicara para perawi hadis. Bisa jadi kemudian di antara mereka ada yang zahirnya adalah orang yang soleh. Ini bentuk syubhat di zamannya. Ketika para ulama yang lain misalnya mengomentari fulan ini karena sesuatu yang ada padanya enggak pantas dia diambil ilmunya, entah dia tidak menimbang perkataannya, perbuatannya, kondisinya, maka perkataan orang-orang seperti ini jangan dianggap. Masa ulama fulan perkataannya ditolak? Dia itu kan orang yang zuhud. Dia adalah orang yang diambil berkahnya. Masa ditolak? Nah ini. Sudah mulai main hati. Sudah mulai main perasaan. Perhatikan bagaimana meluruskan. Kata beliau. Karena kepatuhan hanya ditunjukkan kepada ajaran yang disampaikan syariat. Bukan kepada orang yang mengamalkan syariat. Yang disampaikan apa? Sesuai atau tidak? Kata beliau, perlu dipahami bahwa boleh jadi seseorang yang termasuk wali Allah dan calon penghuni surga punya banyak kekeliruan. Dan kedudukan ini tidak bisa dijadikan penghalang kebenaran. Gak bisa. Mungkin zahirnya orang soleh, tapi kan dia punya salah. Dan kita sekarang sedang berbicara periwayatan hadis. Dia mungkin orang taat beragama, dia orang soleh. Tapi kemudian untuk perkara meriwayatkan riwayat hadis Nabi Muhammad SAW, hafalannya lemah. Ya enggak bisa dong. Dia orang saleh, dia orang taat beragama, tapi dia sudahlah hafalan lemah, enggak pernah nyatet. Kita sedang berbicara, yakni mensucikan syariat Islam. Gimana kemudian kalau dari orang-orang seperti ini, hanya terlihat dari zahirnya dia orang saleh, semua perkataannya diambil. Wah, repot. Padahal dia hafalannya lemah. Padahal mungkin bisa jadi pernah kedapatan muruahnya hilang. Enggak. Maka ini harus ditegakkan. Inilah ilmu jara wa ta'dil. Maka kata beliau di awal tadi, dari merekakah datang atau dari yang lain? Tentang perkataan bahwasanya rujukan pertama mereka adalah Al-Quran dan Sunnah. Harus diterangkan, kata Imam. Harus diterangkan, harus ditelusuri. Hingga kemudian agama ini tetap dengan kemurniannya. Tidak kemudian masuk perkara-perkara yang merusak keaslian firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini satu contoh, atau saya ambil satu contoh. Yahya bin Sa'id menuturkan, aku bertanya kepada Syu'bah, seorang tabi'in, Sufyan bin Sa'id, Sufyan bin Uyainah, dan Malik bin Anas tentang seorang yang hafal hadis atau diduga kuat melakukan manipulasi atau pemalsuan hadis. Mereka menjawab, kondisinya harus dijelaskan. Enggak bisa langsung main terima. Apalagi kemudian dengan alasan-alasan seperti ini. Ada dugaan saja, itu bisa memberatkan sebuah periwayatan. Muttahamun bil kadzib, dia diduga pernah bohong. Padahal bisa jadi hadis itu dari Nabi Muhammad tentunya sahih, ke sahabat, ke tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ul adba, orang berikutnya ini nih. Padahal hadisnya udah benar nih. Tapi tahu-taunya orang yang akan meriwayatkan berikutnya ini muttahamun bil kadzib, orang yang diduga dia berdusta atau pendusta. Putus. Lemah hadis itu. Enggak bisa kemudian dijadikan dalil. Syukurnya, biasanya satu riwayat disampaikan oleh sahabat ke banyak tabi'in. Tabi'in ke banyak kepada tabi'ut tabi'in. Jadi banyak sisi. Makanya terkadang kalau ada hadis lemah katanya dengan alasan tertentu, tak taunya ada syawahid, tak taunya ada tawabi', ada periwayatan yang lain dengan kemudian jalur sahabat yang sama, atau ada periwayatan dari sahabat yang lain dari sahabat yang berbeda. Akhirnya hadisnya jadi naik. Yang tadinya dia lemah, tak tahunya jadi hasan. Kenapa? Karena yang mendengar hadis itu bukan satu orang. Adakah kemudian hadis yang diriwayatkan hanya dari satu orang ke satu orang? Ada. Innamal a'malu binniyat. Itu hadis ahad gharib. Cuma satu perawi per generasi. Mungkinkah? Mungkin. Mungkin. Diturunkan hanya kepada orang yang terpercaya. Satu. Ke bawahnya terpercaya. Satu. Satu aja. Sampai ke perawi terakhir kemudian baru banyak. Innamal a'malu binniyat. Itu jenisnya hadis ahad. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2, 3, 4, 5. Dan tidak sampai 10 perawi per generasi. Itu hadis ahad. Tapi dia punya spesifikasi lebih dalam lagi. Bahwasanya ia adalah hadis gharib. Cuman satu perawi per generasi. Cuman dari Umar bin Khattab hadis itu. Mungkinkah ada? Mungkin. Apa kita pakai? Kita pakai. Kenapa? Karena semua orangnya, semua perawinya terpercaya atau minimal jujur. Maka riwayatnya diterima. Walaupun cuma satu orang. Tentunya ini ya untuk kelompok tertentu, yakni periwayatan hadis ahad, mereka tolak. Padahal mereka ketika beramal pakai hadis ahad. Enggak mungkin tuh masa periwayatan hadis cuma dari satu orang kepada satu orang. Hadis itu harus mutawatir, per generasi minimal 10. Loh, subhanallah. Anda setiap hari beramal enggak? Iya. Pakai niat enggak? Iya. Hadis niat itu gharib loh, cuma satu perawi. Oh, masa? Langsung jadi orang gagap dia. Ya. Oh, yang kami maksud itu kalau hadis ahad itu enggak diterima, kalau yang masalah akidah, kalau ibadah ya kami terima. Sip. Anda ketika tahiyat, kemudian Anda menambahkan doa yang Nabi Muhammad SAW ajarkan. Setelah innaka hamidum majid, ada doa tambahan. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika. Itu hadisnya ahad. Dan jenisnya lagi gharib. Cuma satu perawi untuk doa tambahan itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, berlindung dari azab kubur, dari fitnah dajjal, bla bla bla. Itu gharib. Apakah Anda membacanya? Ya bacalah. Itu gharib loh. Cuma satu perawi loh. Dan itu perkara akidah. Apa kalau bukan akidah? Anda berlindung kepada Allah dari yakni fitnah dajjal, dari azab api neraka, dari azab kubur. Itu semuanya iman kepada hari akhir. Apa kalau bukan akidah? Tapi kan jadi gagap lagi dia. Ya, gak bisa. Jangan pakai kemudian yakni selama orang itu cuma perawinya satu, ya mustahil dong. Masa pergeneran cuma satu? Ya, buktinya terjadi. Hanya satu perawi. Lihat ya bagaimana para ulama dulu menjaga kemurnian yakni syariat Islami, dan ini keistimewaan ini hanya ada pada agama Islam, tidak pada agama yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Dikit lagi ya, belum jam 10 soalnya. Dikit. Kita baca pertanyaan satu atau dua lah ya. Ini kita sudahi jamaah. Berarti pada pertemuan berikutnya insya Allah kita akan masuk kepada inti bahasan. Ini talbis iblis kepada sufi. Dan akan dimulai dalam bidang akidah. Insya Allah di pertemuan mendatang. Apa penyimpangan mereka dalam perkara akidah? Mana ya? Bagus ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum Ustaz. Fikum barakallahu. Apakah boleh kita mengkaji dan mengambil ilmu dari kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali? Boleh. Yang ditahkik. Ya. Yang sudah diteliti. Riwayat yang lurus dari riwayat yang menyimpang. Karena Imam Ghazali bukan ahli hadis. Akhirnya banyak riwayat yang lemah yang beliau cantumkan dalam kitab itu. Boleh dengan catatan tadi. Belajarlah kitab Ihya Ulumuddin yang sudah ditahkik oleh para ulama. Dibersihkan dari riwayat-riwayat yang tidak semestinya dicantumkan. Tapi ulun ingin berikan satu pertimbangan. Kalau Anda misalnya ingin mempelajari sesuatu berkaitan dengan tazkiyatun nufus, Anda ingin sucikan hati, Anda ingin sucikan jiwa dengan belajar adab dan akhlak, kitab ulama yang lain masih sangat banyak. Kitab-kitab karangan Imam Ibnu Qayyim rata-rata untuk hati dan jiwa, ambil salah satunya. Miftah Darus Sa'adah atau Ruh atau Ghathatul Lahafan atau yang lain. Rata-rata kitab Imam Qayyim itu untuk hati dan jiwa. Beliau sangat menguasai bab itu. Karena kalau tujuan Anda untuk agar Anda memiliki yakni mensucikan hati dan jiwa, memiliki akhlak yang luar biasa mulia hingga Anda memiliki adab yang juga luar biasa baik pada orang ketika berinteraksi, kitab-kitab yang lain masih banyak. Kalau Anda kemudian baca yang sudah tahkikan, mungkin aman. Tapi jika tidak, berbahaya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian, ulun pernah baca pertanyaan ini, tapi di masjid lain, tapi harusnya di majelis ini. Saya baca ulang ya. Ada izin bertanya. Ada tuduhan manhaj salaf merubah isi kitab-kitab ulama terdahulu. Apakah ini yang dimaksud tersebut adalah tahqiq atau bagaimana Ustaz? Jamaah, para ulama ketika mentahqiq meneliti satu kitab, mungkin zahirnya seperti merubah. Tapi sebenarnya yang mereka lakukan adalah membersihkan. Karena banyak para ulama di zamannya, contoh tadi kayak Imam Al-Ghazali, dia bukan ahlinya di bidang hadis. Hingga kemudian bisa jadi dia tergelincir dalam periwayatan sebuah hadis. Ulama generasi berikutnya lah yang kemudian membersihkannya. Enggak merubah isi. Hanya kemudian periwayatan yang lemah, apalagi na'udzubillah bisa ada yang palsu, dijauhkan. Hingga kemudian Anda akhirnya bisa nikmati kitabnya. Bukan merubah. Meneliti agar kemudian lebih baik lagi untuk pembaca. Lebih nyaman lagi untuk dimengerti, lebih mantap lagi untuk diyakini. Karena apa? Periwayatannya sahih. Jamaah, kalau misalnya ya, pian baca ya buku-buku dari toko buku tertentu gitu ya, tentang agama. Kemudian ada hadis hanya dicantumkan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Ini perlu penelitian lebih dalam. Karena seharusnya keilmiahan seorang pengarang itu mencantumkan bukan cuma siapa yang meriwayatkan, tapi di kitab apa, di bab apa, halaman berapa. Agar orang bisa cross-check. Akhirnya orang tahu Anda ilmiah ketika membahas satu permasalahan. Dan alhamdulillah itu terjadi kepada banyak ustadz kita. Tidaklah Anda dapatkan banyak ustadz kita dengan karang mereka kecuali rujukannya, takhrij hadisnya lengkap. Hingga kemudian orang bisa merujuk nih. Karena ini amanah. Amanah ilmu. Sama seperti yang disampaikan Imam Al-Jauzi. Kami hanya menyampaikan amanah ilmu. Siapapun orangnya, kalau dia bersalah, ya kami terangkan kesalahannya, kata beliau. Tentunya di saat yang sama, Imam Ibnul Jauzi pun tentunya tidak luput dari kritikan ulama yang lain yang di zamannya. Di halaman terakhir kayaknya ada. Atau disebutkan oleh Imam di sini di depan. Dan itu bukan aib ya. Itu menunjukkan kealimannya sebenarnya. Karena kalau ada seorang yang alim, hanya diulamakan, para ulama yang lain tidak ada kritikan padanya, tidak ada mungkin dialog dengannya. Malah kita pertanyakan keilmuannya. Hingga kemudian para ulama yang besar-besar gak ngurusin dia. Siapa sih? Ya. Karena keilmuannya lah kemudian para ulama bereaksi. Imam Syafi'i, Anda kira kemudian tidak ada yang mengkritik beliau? Banyak. Ya gurunya, ya muridnya. Karena keilmuannya. Karena dia sangat berilmu. Makanya keilmuannya dipertimbangkan oleh banyak ulama yang sezaman bahkan mungkin yang berikutnya. Karena keilmuannya. Bukan karena hanya diulamakan, ulama yang lain gak kenal. Siapa itu? Gak ada yang kenal. Hingga tidak pernah terjadi ada dialog misalnya. Atau tidak pernah ada kritikan untuknya misalnya. Allahu a'lam bissawab. Ini ya, jadi bukan merubah, hanya membersihkan. Enggak merubah isi, hanya membersihkan dari yang mungkin tidak pantas untuk di, yakni di disajikan kepada ini masyarakat. Waduh, masuk pertanyaan banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5. Gimana nih pemirsa? Dikit lagi ya, dikit aja. Ini yang lebih awal masuk. Waduh, dia curhat nih. Aduh, panjang nih. Bagaimana menyikapi suami yang futur? Ah, di luar tema. Ntar dulu. Apakah termasuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk talbis iblis bila seorang sudah mengaji, sudah kenal sunnah, tapi masih bermudah-mudah dengan lawan jenis? Ya, ya. Apakah termasuk talbis? Maka jawabannya iya. Dan penyakit kita itu semuanya ikhwah. Ya ustadznya, saya nonton videonya Al-Ustadz Al-Fadhil Muflih Safitra. Beliau bahas lebih detail ini. Fitnah kita, ya laki-lakinya, ya perempuannya, yang sudah ngaji itu adalah interaksi lawan jenis. Maka harus hati-hati sekali. Ketika Anda berinteraksi dengan lawan jenis, kalau memang harus, seperlunya saja. Jangan kemudian chit-chat, ngobrol, ngalur ngidul, gak jelas. No. Yang ikhwannya sudah beristri, yang akhwatnya sudah bersuami. Ustadz, ikhwannya ini memang sudah beristri, tapi akhwatnya dia single. Dia ingin memperistrinya dengan cara yang baik, bukan dengan chit-chat, gak jelas. Ada caranya, ada adabnya. Coba sebutkan ke ulun. Sebutkan kulun keseruan kenikmatan yang kita bisa nikmati. Untuk kita ya, para ustaz dan para pian semuanya jamaah yang sudah ngaji. Apa coba? Kalau bukan adalah kesenangan bersedaugoro dengan istri, dengan anak, dan makanan. Tiga doang. Anda ke karaoke kan enggak? Nonton aja enggak? Bagi orang itu biasa. Spider-Man nonton? Udah nonton belum? Spider-Man? Belum ya? Subhanallah. Anda karaokean aja enggak. Nonton yang bagi orang, nonton bioskop yang bagi orang itu biasa. Anda enggak. Kenikmatan kita adalah Bagaimana kita bercengkrama dengan istri dan anak dan makanan itu doang. Ya memang kita terpenjara. Tapi kan sebentar doang. Paling sampai mati aja penjaranya. Mungkin matinya besok. Sebentar berarti. Kecuali perempuan. Kita berbicara minuman. Jangankan minuman. Rokok aja pian enggak. Apalagi kemudian narkoba yang lain. Rokok aja pian enggak. Apalagi kita berbicara narkoba. Perempuan. Yang perempuan. Ikhwan. Sama. Dan ini Nabi Muhammad sudah sebutkan. Aku tidak tinggalkan untuk kalian fitnah lebih besar dibandingkan perempuan. Kata Nabi Muhammad, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhhabu li lubbi ar-rajul al-hazim min ihdakunna." Aku tidak melihat seorang yang agamanya dan akalnya kurang tapi bisa melenyapkan akal sehat seorang laki-laki dibandingkan perempuan. Perempuan itu akalnya separuh, agamanya juga separuh. Mereka kalau haid dan nifas enggak salat, enggak puasa. Mereka kalau jadi saksi, kita perlu dua, mereka harus empat. Mereka lebih banyak pakai perasaan, kita betul-betul berpikir. Akal mereka separuh saja, pian. Bisa melenyapkan akal sehat kita. Jadi jangan bermain-main. Untuk perkara ibadah, iblis mungkin juga sudah putus asa sama pian-pian ini. Sama seperti sabda Nabi Muhammad, "Inna syaitana qad ayyisa ay ya'budul musallun fi jaziratil arab walakin fit tahrish bainahum." Sesungguhnya iblis, syaitan, telah berputus asa untuk menjadikan orang di jazirah Arab berbuat syirik kepada Allah. Mereka sudah putus asa, enggak mungkin nih orang-orang kemudian berbuat syirik. Kalau boleh saya lebarkan maknanya ke pian ini. Udah enggak bisa diajak syirik nih orang-orang nih. Maksiat juga mungkin alhamdulillah misalnya tanpa mensucikan siapapun. Yang besar-besar jauh. Walakin fit tahrishi bainahum, akan tapi menanamkan kebencian, kedengkian di hati mereka. Iblis enggak pernah putus asa. Penyakit orang yang ngaji. Hati. Ya ustadznya ya jamaahnya. Antar ustadznya antar jamaahnya. Ada iri dengki. Ada hasad. Dan juga perkara hati, ini saya lebarkan maknanya, mudahan boleh. Adalah, yakni syahwat yang kemudian akan dia, yakni bakar terus. Sejak diciptakannya Nabi Adam, iblis sudah tahu bagaimana menaklukkan kita. Kata Nabi Muhammad SAW, riwayat Muslim. Lama khalaqallahu Adam fil jannah. Tarakahu ma sya'allahu ayyaturkah. فجعل ابليس يطيف به ينظر ما هو فلما راه اجوف علم انه خلق خلقا لا يتمالك. Riwayat Imam Muslim. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam di surganya, jadi tapi belum ditiupkan ruh, tapi sudah jadi. Allah bentuk langsung dengan tangan yang mulia. Allah tinggalkan untuk beberapa saat sesuai kehendak Allah, belum ditiupkan ruh. Maka iblis kala itu, berarti iblis juga waktu itu sudah di surga. Surga yang sama yang insya Allah kita akan masuki nanti, amin. Iblis sudah di surga. Dan iblis kala itu mengitari Adam alaihissalam. Bukti bahwasanya iblis memang lebih ada duluan. Makanya firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Kenapa disebutkan jin lebih awal? Karena jin diciptakan lebih dulu. Kakek buyutnya jin, iblis. Maka iblis mengitari Nabi Adam AS, dia ingin melihat makhluk apa ini. Ini enggak kayak saya ini. Saya diciptakan dari api ini, dari tanah liat ini. Ini bukan kayak saya ini. Makhluk apa ini? Falamma ra'ahu ajwaf. Maka ketika dia melihat bahwasanya makhluk yang baru ciptaan Allah ini memiliki rongga-rongga di dadanya. Alima annahu khalaqa khalqan la yatamalak. Dia tahu, ingat ya, sejak detik awal bahkan Nabi Adam belum ditiupkan ruh, dia sudah tahu bagaimana naklukin kita. Alima annahu khalaqa khalqan la yatamalak. Dia tahu bahwasanya Allah menciptakan makhluk yang tidak mampu menahan. Kata Imam Nawawi menerangkan, menahan amarah, menahan hawa nafsu. Sudah kita bahas tadi. Hawa nafsu identik dengan semua kelezatan. Berkaitan dengan perut dan kemaluan. Dan kelezatan itu bisa jadi bermula dari chatting. Ada kelezatan pasti. Ya. Istri Anda sibuk dengan anak Anda yang dua, yang tiga, yang empat. Istri Anda sibuk. Ada satu akhwat yang meladeni chit-chat Anda. Apa enggak lezat itu? Sebaliknya, suami Anda sibuk. Woi, ditelepon pun kadang-kadang, yakni enggak diangkat. Kayaknya curhatnya. Ditelepon pun kadang enggak diangkat. Sekalinya diangkat marah. Apa gerang? Hah? Lagi yaur nah. Kayaknya curhat ini ya. Tatonya dari sisi yang lain ada seorang laki-laki yang waktunya selalu ada untuknya. Karena dia mungkin posting BTI. Gitu aja tulisannya, BTI. Langsung datang nih laki-laki buaya. Biasanya kata pertamanya afan ukhti. Nah ini buaya nih. Lagi bete kah? Jerbinannya nyata. Emang kalau tulis tadi pian bisa otak ada aja. Tentunya gak bisa dirayu ya. Masuk dia dengan rayuan-rayuan. Kenapa? Dia tahu perempuan ini sedang kesepian. Wih, langsung dia buka Google. Rayuan sana sini, banyolan sana sini. Wih. Setiap saat akhwat ini kemudian membutuhkannya. Akhi, lagi sibuk kah? Kada, ada aja ulun sini. Langsung on time. Misalnya chatnya itu ya, 9 lewat 10 menit. Sebelum 9.11 sudah terjawab. Mau laju benar. Bagaimana kemudian perempuan tidak merasa nyaman dan lezat dengannya? Kenapa? Lakinya dihubungi saja susah. Ini untuk semua kita ya. Untuk semua kita hati-hati. Karena target jangka pendeknya iblis, kita itu bercerai dari istri kita. Istri kita minta cerai dari kita. Itu target jangka pendek. Jangan main-main. Maka jangan kemudian kasih celah. Jangan bermudah-mudah. Terkadang inya teman kerja, silahkan bicarakan yang Anda ingin bicarakan berkaitan pekerjaan dan selesai. Ya. Silakan membicarakan tugas yang memang harus Anda lakukan dan selesai. Mungkin Anda masih bekerja di satu perusahaan atau apa gitu yang masih campur laki perempuan. Selesai, sudah. Jangan kerjaan sudah selesai. Ini besok kita menggawai inilah. Kayak ini pang settingannya, formatnya. Sudah tegana, ada jeda sebentar. Pian sudah makan gak ya? Nah, pian sudah makan gak aja. Akhwatnya sudah baper tuh. Ditawari makan, bisa hendak digojekakannya nih jen. Pian sudah makan kah? Belum pang ya. Sama ya. Oh, sekalinya lakiannya belum makan juga. Oke. Jadi ini termasuk talbis. Hati-hati. Dan semuanya sekarang sangat mudah dengan media sosial itu. Anda enggak perlu berteman pun Anda bisa kirim pesan kepada siapapun. FB-nya, Instagram-nya, LINE-nya. Kalau Anda masih pakai LINE. Kalau Twitter saya enggak tahu. Enggak main Twitter soalnya. Subhanallah. Jadi hati-hati ya. Mereka itu akalnya separuh tapi bisa meluluhkan kita. Gimana kalau berikan mereka sempurna? Waduh, diinjak-injaknya kita. Jadi kita yang harus mawas diri khususnya para ikhwan. Karena hukum asal perempuan itu tertutup. Hukum asalnya perempuan itu malu. Hukum asalnya perempuan itu di dalam. Jangan Anda yang mengeluarkannya. Anda hilangkan rasa malunya. Anda keluarkan dia dari sarang. No. Jangan. Kita yang harus lebih banyak menahan. Kita kaum laki-laki. Tapi tetai ulun kada kawa seiko ngajak. Silahkan. Kalau Anda memang mampu. Finansial kuat, seksual kuat, bisa berbuat adil. Dan pernikahan berikutnya. Betul-betul menjadikan Anda lebih bertakwa. Kalau enggak usah. Poligami tatonya futur. Karena bini keduanya enggak ngaji. Poligami tatonya futur. Karena bini keduanya selalu mengajak yang maksiat-maksiat. Salah berarti poligami Anda. Wallahu a'lam bissawab. Mantap nih pertanyaan nih. Barakallahu fikum. Misalnya masih chattingan tanpa ada alasan yang jelas. Atau memfollow lawan jenis di sosmed. Anda nyinggung saya ya. Saya itu sampai sekarang, itu di DM itu ada beberapa DM yang minta follow. Ya ikhwan, ya akhwat. Ulun kalau minta, ada yang minta follow, ulun kan bisa cek akunnya, postingannya macam-macam. Ngapain saya follow? Yang ada ini saja, algoritmanya sudah enggak jelas. Viral artis anu ulun jadi tahu. Ada masalah anu ulun jadi tahu. Kenapa? Algoritma siapa? Kah itu nang ulun umpati atau nang umpati ulun nih? Kan keluar semua algoritma itu. Nah kalau pian misalnya berteman dengan ulun, kemudian tampil di beranda Facebook pian, Instagram pian, nelayan yang mukbang, nah itu algoritma saya itu. Saya suka nonton. Wallahualam bissawab. Tanpa ada alasan yang jelas, bahkan ada perempuan yang masih membuka aurat yang dia follow. Gimana? Masa udah ngaji begini? Jangan ya. Jangan ya. Apalagi misalnya akun Anda mulia underscore dengan manhaj salaf underscore banget. Mantap ngaran akunnya, ada bangetnya. Tapi kerjaan Anda follow-follow begini. Follow yang memberikan Anda manfaat. Yang tidak memberikan Anda manfaat, unfollow. Follow yang menenangkan Anda, bukan yang tidak. Wallahualam bissawab. Jadi jangan bermudah-mudah ya. Sekarang sebaliknya, sebentar lagi jam 9 soalnya. Akhwat pun demikian. Bukan cuma ikhwannya saja, akhwatnya pun demikian. Karena semua kita memegangnya. Berhati-hatilah, sama-sama. Anda mengharapkan suami yang baik, Anda harus baik. Anda menambahkan istri yang baik, Anda harus baik. Sama-sama. Enggak bisa satu sisi saja Anda yang diharapkan. Harus sama-sama menjaga diri dan juga hati. Anda ingin mendapatkan yang Anda nih kalau kayak gini-gini terus nih, ya, misalnya pekerjaannya begini terus, Anda akan dapatkan pasangan yang begini juga. Untuk para ikhwan dan juga para akhwat. Anda sukanya surfing, Anda sukanya berselancar gitu, semuanya Anda ikuti. Pasangan Anda akan kayak gitu juga. Maka ini sebagai peringatan, penanyanya ini akhwat. Jadikan ini bahan introspeksi. Kenapa Anda punya suami demikian? Misalnya ini suami Anda. Jangan-jangan pada diri Anda juga ada hal yang sama. Wallahu a'lam bisa introspeksi. Ya. Saya tidak menuduh. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful. Mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.